Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggalkan.